Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada latihan ikhfa. Tamrinatun lil ikhfa'i ma'a halliha. Latihan-latihan untuk ikhfa bersama dengan uraiannya. Qala ta'ala, Allah SWT firmankan, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الشهيدية أبو مير. الشهيد إخفاء دم آيات إني. إخفاء. Nun sukun atau tanwin menghadapi huruf ikhfa. Kalau min rabbihi apa? Idgham bila gunnah. Nah, syahid ikhfa ini. Abu Abdullah. Unzila. Nun sukun datang setelahnya zal. Yang kedua, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Syahidi Muhammad. Min tayyibat mufakham atau muraqqab? Mufakham. Setelahnya ta. Tayyib. Yang ketiga, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. شيء كثير. طيب تنوين لا تنسره فاء. Yang berikutnya, إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. بسمعيل تنوين لا تنسرهن شين. طيب حسنتم بارك الله فيكم. الحل مقورين. أولا yang pertama, fi kalimati unzila nunun sakinatun ata ba'daha zai. Dan nun sukun datang setelahnya zai. Itu Misr. Ya, lugah Misr dengan ya zai. Tapi yang lainnya dengan alif za. Za. Itu kalau orang Misr dengan ya zai. Baik. Wa harf zai min huruf al-ikhfa. Dan huruf zai termasuk huruf ikhfa. Fa hukmuha al-ikhfa'ul haqiqi. Sehingga hukumnya ikhfa haqiqi. Ingat-ingat, ditambahkan kalimat haqiqi karena hilangnya zatul huruf. Hilang zat huruf tersebut, yaitu hilangnya nun atau tanwin yang ada sifatnya. Karena nanti ada ikhfa yang lain, ada yang dinamakan dan ikhfa yang lain. Sehingga untuk membedakannya adalah embel-embel setelahnya. Ya, sehingga dalam bab nun sukun atau tanwin, ketika menghadapi huruf-huruf ikhfa disebut ikhfa haqiqi. Tanyaan yang kedua, fi kalimatai, pada dua kalimat. Yaitu apa? Min dengan tayyibat. Min dengan tayyibat. Itu dua kalimat. Berbeda dengan yang pertama, unzira itu satu kalimat. Menunjukkan bahasanya ikhfa terjadi di satu kalimat atau terjadi dari dua kalimat. Nunun sakinatun waqa'a ba'daha harfu ta. Di situ ada nun sukun dan terletak setelahnya huruf ta. Wa ta'u min hurufil ikhfa'i, dan ta termasuk huruf ikhfa. Fayakunu hukmuha al-ikhfa'ul haqiqi, sehingga hukumnya ikhfa haqiqi. Dengan melihat huruf setelahnya. Salisan yang ketiga, kalimatai, pada dua kalimat, afwaja dengan fasabbih. Afwajan kemudian fasabbih. tanwinun ata ba'dahu harful fa. Di situ ada tanwin datang setelahnya huruf fa. Wal fa'u min hurufil ikhfa, dan fa termasuk huruf ikhfa. Fa hukmuhu al ikhfa'ul haqiqi, sehingga hukumnya ikhfa haqiqi. Rabi'an, yang keempat, fi kalimati, sama pada dua kalimat, rasulan dengan syahidan, dua kalimat. Di situ tanwinun waqa'a ba'dahu syin, ada tanwin datang setelahnya huruf syin. Wa harfu syin min hurufil ikhfa, dan huruf syin termasuk huruf ikhfa. Fa hukmuhu al ikhfa'ul haqiqi, sehingga hukumnya ikhfa haqiqi. Wa qis ala hadha fi baqiyatil ahrufi, maka silakan kiaskan pada sisa dari huruf huruf ikhfa. Ya, al-muhim ketika nun sukun atau tanwin datang setelahnya huruf ikhfa. Dari salah satu yang 15. Fentum? Ada yang tidak faham sampai sini? Tamrinatun lil ikhfa'i matlubun halluha. Sekarang latihan-latihan untuk ikhfa, dan dituntut uraiannya, diinginkan penguraiannya. Soal, bayyinil ikhfa'al haqiqiyya fil ayatil qur'aniyyati at-taliyati. Jelaskan ikhfa haqiqi pada ayat Al-Qur'an berikut ini. Tafadhal. Ayat yang pertama, yaqul, siapa yang membahasnya? Taqul al-fakmuha ikhfa haqiqi. Hasan. Yang kedua, hukmuha ikhfa haqiqi. Hasan. Ayat yang kedua, tafadhal. Yang lainnya, syariku, syariku, sering bahu membahu, gantian. Tafadhal. Taib. Hukmuha ikhfa fi. Terus. Sudah. Ayat yang ketiga, tafadhal. Yang ketiga, ikhwan. Kalau dia mana rebutan untuk bisa baca. Kalau ini insyaallah tenggang waktu. Gak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, tidak mengapa. Ayat berikutnya, ayat berikutnya, tafadhal. Yang belum. Yang pertama, angka. Berikutnya. Iya. Ada lagi? Sudah. Tayyib, ahsantum. Seperti itu, ikhwan. Itu cara menjelaskannya, baik dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia. Soal ajib ala ma ya'ti. Jawablah terhadap apa yang ada berikut ini. Soalnya, ma adadu huruf al-ikhfa'il haqiqi wa ma hiya? Ada berapa huruf ikhfa haqiqi dan apa saja? Tafadhal, yang belum. 15. Apa saja? Syairnya hafal biar mudah, biar cepat. Siapa yang hafal syairnya? Yang belum jawab tadi, siapa yang hafal syairnya? Yang belum jawab, huruf ikhfa, insyaallah di sini kita memberikan kesempatan bagi yang belum jawab. Kecuali yang belum jawab enggak bisa semua, di sini balik lagi ke yang sudah jawab. Dalam menjawab soal ikhwati fillah tidak ada ithar mendahulukan temannya. Baik. Ada yang belum jawab? Bisa jawab atau hafal? Sudah terwakili tadi. Tayyib. Yang kedua, idza waqa'a harfun min huruf al-ikhfa'i ba'da an-nun sakinati aw at-tanwin, ma hukmu an-nun sakinati aw at-tanwin? Mudah. Apa hukum nun sukun atau tanwinnya? Ikhfa haqiqi. Ya, hukumnya ikhfa haqiqi. Tayyib. Akhiran yang terakhir, siapa yang hafal bait syair dari hukum idhar, idgham, iqlab, ikhfa? Siapa yang sudah menghafal? Untuk mengingat maklumat yang sudah hafal. Fadl yang sudah hafal. Atau antum merujuk ke Tuhfatul Atfal yang sudah punya, ya. Syairnya diambil dari situ semua. Yang dicantumkan oleh penulis diambil dari Tuhfatul Atfal tentang empat hukum nun sukun ataupun tanwin. Linnuni intaskun ulit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabiyini. Arba'u ahkamin fakhud tabiyini. Fal awalul idharu qabla ahrufi il halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Itu hukum idhar. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghinun kha'u. Selesai pembukaannya dan juga hukum idhar. Yang kedua, wa thani idghamun bisittatin atat yarmuluna indahum kathabatat lakinnaha, pembagiannya isman kithmun yudgama fihi bigunnatin biyanmu ulima illa idha kana bikalimatin fara tudgam ka dunya thumma sinwanin tara wa thani idgamun bigiri gunnah fillami warra thumma karriranna. Hukum yang kedua idgam. Yang ketiga, wa thalithu al-iqrabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhra'i. Selesai. Ikhlas. Yang keempat, والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة ونديان حروفها في خمسة من بعد إشر رمزها دليم بلاس في كلمة هذا البيت قد ضمنتها شف ذا ثناك ونجد الشخص كل سما دم طيبا زد في طقن ضاء ظالما beres, cara menghafalin. Malu pak tersebut akan ingat terus. Ya, hukumnya yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Kemudian hurufnya ini. Ya. Itu cara singkat untuk menghafalkan maklumat. Masya Allah. Jadi diambil cara singkatnya. Ya, antum hafalkan atau kasih ciri. والله تعالى أعلم بالصواب وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله ويرضاه والحمد لله رب العالمين.